يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنبدين عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir yang kita bahas tentang masalah takbil, mencium, yakni mencium putrinya, seorang ayah mencium putrinya. Telah disebutkan pembahasannya, yang khulasahnya adalah ini diperbolehkan apabila tidak ada unsur syahwat padanya, aman dari fitnah, dan biasa mencium keningnya. Bab yang berikutnya adalah terkait dengan masalah cium tangan. Kita baca babnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih al-Adabil Mufrad. Bab takbil yad. Bab mencium tangan. Kita baca semua riwayatnya, baru dijelaskan khulasah hukumnya insyaAllah. Qala haddathana Musa bin Ismail. Qala haddathana Abu Awanah an Yazid bin Abi Ziyad. An Abdul Rahman bin Abi Layla ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar beliau berkata, kunna fi ghazwatin, kami dahulu berada di sebuah perang, disebutkan perang Mu'tah. Fahasan nasu haisatan, pada waktu itu pasukan kaum muslimin kocar kacir, berpaling sana kemari. Ini kocar kacir dikarenakan musuh yang begitu banyak sehingga enggak sanggup untuk melawan musuh tersebut. Qulna, kami katakan, kaifa nalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqad farana, bagaimana nanti kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah lari dari medan perang. Fana zarat, maka turun ayat di Al-Anfal ayat yang ke-16, illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Ini ayat menjelaskan larangan untuk mundur dari pasukan, larangan lari dari pasukan, diancam dengan ancaman yang keras murka dari Allah Azza wa Jal, kecuali mundurnya itu untuk taktik perang atau mundurnya kepada fi'ah, kepada kelompok muslimin yang lain, mundur bergabung dengan pasukan yang lainnya. Turun ayat ini. Faqulna, maka kami mengatakan, la naqdumul Madinah, kita enggak mungkin, enggak akan datang kota Madinah. Fala yarana ahad, sehingga enggak ada seorang pun yang bisa melihat kita. Sudah, kita jangan ke Madinah. Karena kita kabur dari, lari dari medan perang, enggak usah ke Madinah. Supaya jangan sampai ada orang yang melihat kita. Fakulna, lalu kemudian kami mengatakan, lau qadimna, ya sudahlah, kita pergi aja ke kota Madinah. Bimbang, pulang, enggak pulang. Enggak, dikarenakan merasa berdosa, merasa bersalah, kabur dari pasukan perang. Pada akhirnya, mereka pulang ke kota Madinah. Faqaraja Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatil min salatil fajr. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari salat fajar subuh. Kulna, kami langsung melaporkan diri, nahnul farrarun. Ya Rasulullah, kami kabur, kami lari dari medan perang ya Rasulullah. Qal, ternyata Rasul mengatakan antumul akkarun. Enggak. Kalian justru akkarun, maju ke medan perang, maju ke pasukan yang lain. Faqabilna yadahu. Kami pun mencium tangannya Rasulullah SAW. Qala, belum mengatakan ana fi'atukum. Saya juga termasuk fi'ah kalian. Yani pasukan yang lain yang kamu lari menuju bergabung dengannya. Kan tadi kan dua yang diizinkan. Mundur untuk taktik perang. Atau mundur yang kedua untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Fi'ah yang lain. Saya, kata Rasul, fi'ahnya kalian. Juga pasukan yang lain bagi kalian. Jika kalian bukan orang yang kabur dari medan perang, namun justru maju ke medan perang dan mundur ke lari kepada saya, yang juga merupakan pasukan yang lain bagi kalian. Namun ini dhaif, isnadnya dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Abi Maryam, Sa'id bin Abi Maryam Al-Misri. Qala haddatsana 'Attaf bin Khalid. Qala haddathani Abdurrahman bin Razin. Qala, dia berkata, mararna birrabadah. Kami melewati Rabadah, sebuah tempat namanya Rabadah. Faqila lana, dikatakan, diberitahukan kepada kami, hahuna Salam ibn Aqwa. Di sini ada sahabat Salamah ibn Aqwa. Fa'ataituhu, saya pun mendatanginya. Fasallamna alaih, kami mengucapkan salam kepada beliau. Fa'akhraja yadaihi, lalu Salamah ibn al-Aqwa mengeluarkan kedua tangannya. Faqal, sambil mengatakan, bayatu bihataini Nabi Allah SAW. Saya membaiat Rasul dengan dua tanganku ini SAW. Fa'akhraja kaffanahu dhakhmah ka'annaha kaffu ba'ir, lalu beliau mengeluarkan telapak tangan beliau yang besar kayak telapak tangan unta besar. Faqumna ilaiha faqabbalnaha, kami berdiri menuju ke tangan tadi dan kami cium tangan tadi. Yang ini isnadu hasan, hasan isnadnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان عبد الله بن زيد بن جدعان ضعيف قال ثابت لأنس ثابت البناني bertanya pada Anas bin Malik أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك, apakah kau pernah menyentuh Rasul dengan tanganmu? قال نعم, dia mengatakan pernah. Faqabbalaha, maka sahabat pun mencium tangannya Anas. Ini dhaif. Tapi semuanya dhaif kecuali satu tadi terkait dengan sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu arda. Tayyib ikhwan. Sekarang kita bahas tentang masalah ahkamnya. Apa hukumnya mencium tangan? Apa hukumnya mencium tangan? Ketika berjumpa dengan orang lain. Di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama ialah mencium tangannya sendiri ketika berjabat tangan dengan orang lain. Hadza makruh. Ini dimakruhkan oleh para ulama. Difaham misalnya, ketemu sama orang lain, kita mengucapkan salam, begitu ya. Kemudian musafah, jabat tangan. Ketika ketemu sama orang lain tadi, jabat tangan, tuh dia cium sendiri, cium tangannya sendiri. Hadza makruh. Dihukumi makruh oleh para ulama dikarenakan tidak pernah ada di kalangan salaf. Hadza awwala. Yang kedua ialah mencium tangan orang lain. Mencium tangan orang lain. Maka dirinci tergantung siapa yang dia cium tangannya itu. Kalau yang dia cium itu bukan orang alim, bukan orang soleh, bukan orang yang adil, penguasa yang adil, bukan pula seseorang yang diharapkan kesolehannya. La alim, wala soleh, wala adil, wala syi'. Hadza makruh bil ijma'. Juga dikatakan makruh dengan ijma' ulama. Kenapa? Tidak layak dicium tangannya. Alim bukan, soleh bukan, orang yang adil bukan, yang diharapkan kebaikan bukan, orang yang dihormati bukan. Siapa dia kalau begitu? Ya orang biasa, bahkan mungkin orang yang fasik. Maka dimakruhkan oleh para ulama. Yang ke? Yang berapa ya? Yang berikutnya lagi lah pokoknya. Taib. Dia mencium tangan orang lain. Yang dicium itu adalah seseorang yang dihormati karena dunianya. Entah karena kekayaannya, atau karena dunianya, atau harta bendanya, atau jabatannya, atau kedudukan dia di sisi ahlu dunia. Ahlu dunia. Maka ini dikatakan makruhun. Juga dimakruhkan oleh para ulama. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makruh. Bahkan sebagian mereka mengatakan syadidul karohah. Dimakruhkan dan sangat dimakruhkan. Kenapa? Dikarenakan memuliakan mencium ahlu dunia. Dalam pandangan salaf barakallahu fikum, mereka bukan orang yang layak dihormati atau dimuliakan. Kita tidak boleh merendahkan diri di hadapan ahlu dunia. Dimakruhkan ya ikhwan. Yang ke? Yang berikutnya. Yang berikutnya ialah mencium tangan orang lain dan dia itu seseorang yang alim. Seorang alim atau seorang penguasa bagi bangsa yang adil atau orang yang saleh yang dikenal kesalehannya barakallahu fikum. Tayyib, untuk yang ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala membolehkan dengan syarat. Disebutkan dalam silsilah sahihah jawazu taqbil yadil alim, bolehnya mencium tangan seorang alim apabila terpenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama ialah alla yattakhidza 'adatan, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Jangan seperti kata bertindakan para masyayikh itu yang punya kebiasaan tangannya dijulurkan ke murid-muridnya. Kawan ngambung. Yuk. Ini enggak sepantasnya. Paham ya? Alla yattakhidahu 'adatan, jangan menjadikannya sebagai kebiasaan. Alla yaj'alahu sunnatan mustamirrah, jangan menjadikannya sebagai sebuah sunnah yang terus menerus dikerjakan. Kenapa? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pernah dicium tangannya, tapi jarang. Nudrah kata, sangat jarang sekali. Sehingga boleh, tapi ingat, jangan dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan sebagai sunnah yang terus kamu kerjakan. Ketemu seorang alim, cium tangan. Ketemu lagi, cium tangan. Ketemu lagi, cium tangan. Alim apa Ustaz? Hah? Alim. Yang dikatakan sebagai seorang alim, seorang syekh adalah. Apalagi sang alim tadi yang membuatnya sebagai sebuah kebiasaan. Ketemu murid-muridnya, tangannya gini. Adalah ya juz. Yang kedua, syarat yang kedua, alla yad'u dhalika ila takabburil alimi ala ghairih. Tindakan itu, mencium tangan sang alim, tidak membuat sang alim takabur. Tidak membuat sang alim takabur, merasa tinggi hati, merasa besar di atas orang lain. Seperti kebanyakan masyaikh tarekat yang ada sekarang ini di barakallahu fikum. Nah, merasa tinggi, duduk di atas kursinya begitu, kemudian semuanya datang. Gitu ya. Ya apa ya? Nah, seperti itu enggak boleh. Kenapa ada unsur takabur di situ? Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah alla yuaddi ila ta'tili sunnatin ma'lumah ka sunnatil musafahah. Tindakan itu tidak menyeret atau tidak berimbas atau enggak berakibat hilangnya sebuah sunnah yang maklum. Seperti sunnah musafahah, sunnah jabat tangan. Ya, jangan sampai karena sibuk cium tangan akhirnya lupa dengan jabat tangannya itu. Yang sunnah jabat tangannya ya kan. Termasuk sebab di gugurannya dosa. Sebab diamuni sebuah dosa dengan jabat tangan tadi itu. Nah, ketika sibuk dengan cium tangan akhirnya lupa dengan jabat tangan ini, maka dimakruhkan. Sibuk cium tangan, lupa dengan jabat tangan ketika berjumpa dengan yang lainnya. Dikarenakan musafahah, jabat tangan merupakan masyru'ah, sangat dianjurkan dengan tindakan Rasul dan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga ketentuan disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini ketika yang dicium seorang yang alim atau orang yang saleh, dianggap saleh bertakwa atau seorang imam penguasa. Barakallahu fikum. Adapun ketika yang dicium tangannya adalah orang tua, maka yajuz min babil ihtiram wal ikram. Diperbolehkan dimasukkan dalam bab memuliakan dan menghormati orang tua. Itu pun tidak dijadikan sebagai sunnatun ma'lumah. Terkadang cium, temu cium tangan, dicium tangan, kadang tidak. Supaya paham, yang sunnah adalah jabat tangannya. Mencium ini dimasukkan dalam pembahasan ikram dari ikhwan. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Jadi ada beberapa perincian yang disebutkan oleh para ulama. Intinya, jangan sampai masuk pada satu akidah. Ini yang membahayakan. Yaitu apa? Jangan sampai tabarruk bisolihin. Jangan sampai ada akidah ngalah barokah dengan orang soleh tadi. Itu yang akidah yang lebih mengerikan. Sebab bab ini hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Barakallahu fikum. Kalau zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini untuk beliau. Diperbolehkan untuk ngalah barokah dengan Nabi kita Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak yang lainnya tidak boleh. Sehingga semata-mata untuk memuliakan, menghormati orang yang alim atau orang yang saleh atau orang yang tua atau seorang pejabat, penguasa di sini, dan enggak dijadikan sebagai sunnah yang terus dikerjakan dan yang lain-lainnya dari ketentuan yang disebutkan tadi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Difaham ya? Ini ingat cium tangannya. Kalau cium tangan disertai dengan tindakan-tindakan yang melanggar agama, maka tidak boleh. Contoh, cium tangan disertai dengan membungkuk. kayak orang ruku, atau cium tangan disertai dengan tindakan orang yang kayak sujud begitu. Adalah yajuz. Karena ruku sujud hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tahu yang dimaksud? Dicium tangan sambil kayak orang sungkuman. Gitu ya. Orang tuanya duduk, anaknya kemudian apa namanya sungkem. Ini enggak boleh. Yang dibahas bukan terkait dengan cium tangannya, tapi terkait dengan posisi dia seperti orang yang rukuk atau sujud. Ini enggak boleh. Ini malah lebih parah daripada semata-mata kemakruhan. Dihukumi haram dikarenakan ada arah menuju kesyirikan. Barakallahu fikum. Dikarenakan rukuk dan sujud hanya untuk Allah semata. Dibahas misalnya. Oleh ini dengan semata-mata cium tangan dengan tanpa membungkuk, dengan tanpa sujud, dengan tanpa rukuk, cium tangan dengan ketentuan di atas. Barakallahu fikum. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya tentang masalah mencium kaki. Qala rahimahullahu ta'ala, babu takbil rijl. Bab mencium kaki. Terbayang ya. Hah? Jadi ada seorang alim atau orang yang saleh dicium kakinya. Mungkin dia berdiri, yang itu langsung membungkuk atau kayak orang merunduk begitu, cium kakinya. Atau dia duduk di kursi, dicium kakinya. Tergambar ya, dicium kaki. Mungkin enggak cium kaki sama berdiri. Enggak mungkin orang itu sih kira ya. Mesti ada merunduknya, kan begitu ya. Kakinya di bawah. Apa mungkin kemudian sang alim kakinya dinaikkan gitu. Apapun. Ya jelas menyelisih adab. Yang umumnya emang dia berdiri, yang datang langsung merunduk, cium kakinya itu, atau dia duduk di atas kursi, dicium kakinya sungkeman seperti itu. Apa hukumnya ini? Yang ini barakallahu fikum, la yajuz. Semua asar, semua riwayat yang membahas bab ini semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih, semuanya dhaif. La yajuz, dikatakan haram. Dikatakan haram. Al-fa'il war-radhi bihi athimani. Sang pelaku dan orang yang ridha dengan tindakan tadi berdosa. Sama-sama berdosa. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan posisinya dipastikan ada unsur merunduknya, kayak orang rukuk atau kayak orang sujud. Barakallahu fikum. Hadzal yajuz. Walaupun alim, walaupun orang saleh, walaupun orang tua. Hadzal yajuz. Yang boleh hanya cium tangan, kaki tidak boleh. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مطر ابن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني امرأة من صباح عبد القيس يقال لها أم أبان ابنة الوازع. هذه مجهولة. Ini seorang wanita أعرابي pedalaman dan dia مجهولة. Tidak dikenal siapa dia. عن جدها, dari kakeknya. Anna jaddah al-Wazi' ibn Amir qal. Kakek dia yang namanya al-Wazi' ibn Amir menceritakan. Qadimna. Kami datang. Ini ke kota Madinah. Faqila. Maka dikatakan kepada kami. Zaka Rasulullah SAW. Itu. Itu yang namanya Rasulullah SAW. Faqadna biyadaihi wa rijalaihi nuqabbiluha. Kami langsung mengambil tangannya Rasul dan kakinya Rasul, kami cium tangan dan kakinya beliau. Dhaif. Dhaif. Padanya ada Ummu Aban ibnatul Wazi' majhulah. Majhulah. Barakallahu fikum. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Qala haddathana Abdurrahman bin Mubarak. قال حدثنا سفيان بن حبيب Qala haddathana Syu'bah. Qala haddathana Amr ibn Murrah an Zakwan an Suhaib. Suhaib ini juga majhul. Qal, dia mengatakan, ra'aitu 'Aliyan yuqabbilu yadal 'Abbas wa rijlaihi. Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib mencium tangan Abbas bin Abdul Muthalib dan kedua kakinya. Hadza mauquf, bukan sabda Rasul, bukan tindakan Rasul, mauquf dari Ali, dan dia dhaif kadzalik. Juga dihukumi dhaif oleh para ulama. Semuanya dhaif, enggak ada yang sahih. Maka dinyatakan oleh para ulama tidak diperbolehkan mencium kaki. Tidak diperbolehkan mencium kaki. Baik kakinya orang tua, atau kakinya sang alim, atau kakinya orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan hal tersebut tidak pernah ada di kalangan salaf. Dan posisinya seperti posisi orang yang rukuk atau sujud kepada seorang. Dan itu merupakan haknya Allah Azza wa Jal semata. Barakallahu fiikum. Difaham insyaAllah ya? Dengan perincian-perincian di atas. Barakallahu fikum. Baik. Satu bab lagi kita baca dikarenakan pernah lewat pembahasannya. Yaitu berdiri dalam rangka menyambut orang lain, mengagungkan dia dengan cara seperti itu. Baru kemudian bab yang berikutnya, bab penjelasan tentang mengucapkan salam. Itu banyak bab disebutkan sama Al-Bukhari rahimahullah. Satu lagi ya Pak, supaya pembahasan perjumpaan berikutnya khusus pembahasan tentang masalah salam. Panjang sekali, dibawakan banyak bab tentang masalah mengucapkan salam dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah salam. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qiyamir rajul lirrajul ta'zima. Bab seseorang berdiri menyambut orang lain dalam rangka ta'zim, mengagungkan dia. Tadinya duduk, datang seseorang, berdiri semuanya. Tadinya berdiri untuk mengagungkan dia. Apa hukumnya ini? Kita baca riwayatnya dan dirinci insyaallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam ibn Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala wa haddathana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddathana Hammad ibn Zaidin. Qala haddathana Habib ibn al-Shahid. Qala sami'tu Aba Mijlas yaqul, namanya Lahib ibn Humaid al-Basri. Saya pernah mendengar Abu Mijlas berkata, inna Muawiyata kharaja. Sesungguhnya Muawiyah keluar. Muawiyah kala itu seorang penguasa, seorang raja pertama Daulah Bani Umayyah. Muawiyah keluar. Wa Abdullah ibn Amir wa Abdullah ibn Zubair qu'ud. Sementara ada dua orang sahabat, Abdullah bin Amir dan Abdullah bin Zubair, duduk dua-duanya. Muawiyah keluar. Faqama ibnu Amir wa qa'ada ibnu Zubair wa kana auzanahuma. Abdullah bin Amir berdiri menyambut Muawiyah. Sementara Abdullah bin Zubair duduk, tidak berdiri. Wa kana auzanahuma. Dan sebenarnya Abdullah bin Zubair yang paling cerdas, yang paling matang secara akalnya. Qala Muawiyah, maka langsung Muawiyah mengatakan kepada Ibnu Amir, disebutkan dalam lafaz yang lain, ijlis, duduk kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, man sarrahu, barang siapa yang mengembirakan dia, barang siapa yang suka, ayyumatsala lahu ibadullah qiyama, barang siapa yang suka dihormati, diagungkan, dimuliakan oleh hamba-hamba Allah dengan mereka berdiri untuknya. Falyatabawwa baitan minan nar, silakan dia persiapkan rumahnya dari neraka. Diancam dengan neraka. Ini sahih ya ikhwan. Isnadun sahih. Isnadun sahih. Intah. Di sini disebutkan oleh para ulama perlu dibedakan antara al-qiyamu lirrajuli ta'zima, berdiri untuk mengagungkan seseorang, dan al-qiyamu ilarrajuli istiqbala, berdiri untuk menyambut seseorang yang datang dari safar, atau lama tidak ketemu, atau memberikan kabar gembira, dan semisalnya, bukan ta'zim. Bukan untuk mengagungkan dia. Qama li dan qama ila. Mereka mengatakan, kalau qama lirrajuli ta'zima, berdiri mengagungkan seseorang, hadza haram. Dikarenakan riwayat ini. Ancamannya keras. Diancam dengan rumah dalam neraka, dari neraka. Menunjukkan dosa besar. Tidak boleh berdiri menyambut orang lain dalam rangka ta'zim kepada dia. Ta'zim. Adza la yajuz, hukumnya haram. Baik yang berdiri atau orang lain yang datang yang mengharapkan seperti itu. Sama-sama tidak boleh. Ada yang datang. Kalau saya datang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Harus memuliakan dan menghormati saya. Ada haram. Diancam dengan ancaman seperti ini. Dia masuk. Diri semuanya. Ini sudah haram. Apalagi ditambah dengan membungkuk. Ini keharaman yang kedua. Barakallahu fikum. Ada lagi. Dipahami ya? Atau dia tidak minta. Orang lain yang tadinya duduk. Berdiri dia. Mengagungkan dia. Memuliakan dia dengan cara seperti itu. Dan dia suka. Dia diri itu. Juga haram. Paham ya? Dia tidak minta. Dia masuk. Diri semuanya. Memuliakan dan mengagungkan dia. Dan dia senyum. Terima kasih atas sambutannya dan penghormatannya. Dia senang. Adalah yajus. Juga hukumnya haram. Dipahami ya? Ada yang dibawakan sama Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada pun yang kedua. Berdiri menyambut ke datangan orang lain. Bukan ta'zim. Bukan ta'zim. Tapi dalam rangka untuk barakallahu fikum bisyarah. Memberi kabar gembira kepada dia. Atau dia baru pulang safar. Atau lama tidak ketemu. Maka dia sambut kedatangannya. Kemudian dia salam. Jabat tangan. Mu'anakoh. Mu'anakoh ya. Perpelukan. Hada yajuz. Diperbolehkan warahmatullahi wabarakatuh. Sebab bukan karena ta'zim. Dikarenakan sebab tadi. Apalagi dia bangkit. Menuju ke orang tersebut. Karena perlu bantuan. Ini lebih diperbolehkan lagi. Dah, anda lagi duduk. Ada masya Allah si fulan. Wih, barangnya wake. Bawaannya banyak. Setengah mati dia. Langsung kamu berdiri. Bantu dia bawakan barangnya. Ini diperbolehkan juga ya, Pak. Atau ada yang sakit. Datang lagi sakit. Entah terluka. Atau habis tabrakan. Atau apa. Atau memang baru pulang dari rumah sakit. Berdiri menyambut dia untuk membopong dia. Ada ya jus. Itu semuanya diperbolehkan sebab enggak ada unsur ta'zim. Enggak ada unsur pengagungan. Tahu bedanya ya? Ya kalau niatnya untuk menolong, ada yang sakit, menolong, ada yang bawa barang-barang banyak, ditolong bawa barang-barangnya, atau memberi kabar gembira, atau pulang dari safar, atau lama tidak ketemu, ini diperbolehkan. Yang enggak boleh ketika ada unsur ta'zim mengagungkan dia. Ini yang diancam dengan neraka barakallahu fikum. Naam, tentu merupakan tindakannya orang-orang sombong, orang-orang angkuh dari kalangan para raja-raja ajam, raja-raja timur dahulu barakallahu fikum yang suka diperlakukan demikian. Naam, di sini kita melihat fadilahnya Muawiyah. Keutamaan sahabat Muawiyah. Dikarenakan beliau selaku seorang penguasa, seorang raja kala itu tidak mau diagungkan, dimuliakan dengan cara seperti itu. Bahkan meminta duduk orang tadi. Ijlis. dan disampaikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa radhiyallahu taala anhu wa arba. Tarakallahu fi. Cukup ya? Cukup. Tapi yang berikutnya pembahasan yang lain tentang masalah salam. Ini panjang bab-babnya dan cukup banyak. Semoga dikasih kemudahan untuk membahasnya pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.